وقال رضي الله عنه قد أسكت العلماء بالله وبدينه وألزاهم الصمت الإعراض عن الله وعن سلوك طريقه وقلة الرغبة في العلم وقلة الصبر على طلب الحق وطلب أهله وعدم الإنجياد لهم والأخذ بما لديهم عند العثور عليه. وهذا قد غلب واستولى على أهل الزمان إلا من عصم الله وقليل ما هم. قد أسكت العلماء بالله, benar-benar telah membuat diam para ulama yang mengenal kepada Allah wa bidinih, dan para ulama yang benar-benar yang patuh terhadap agama. Wa alzahumuhum samad, dan membuat mereka selalu tidak berbicara, membuat tercengang, membuat bisu, tidak bisa komentar. Al-i'radu anillah, orang sudah berpaling sekarang ini daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansuluki tarigihi, dan juga berpaling daripada menjalani daripada jalan yang diridhai oleh Allah. Wa gullatur raghbati fil ilm, membuat tercengang ulama karena sedikitnya ada keinginan untuk mengetahui ilmu bagi orang yang hidup di zaman sekarang ini. Wa gillatus sabri ala talabil haq wa talabi ahlih, dan juga sedikit kesabaran daripada mencari kebenaran dan juga berpihak sedikit sekali yang berpihak kepada orang-orang yang benar. Wa adamul ingiyat lahum, dan juga tidak ada kepatuhan terhadap mereka orang-orang yang benar. Wal akhdhu bima ladaihim, dan juga tidak mengambil terhadap apa yang telah dijalani oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Wa hadha ghalaba wastaula ala ahli zaman, dan ini keadaan sudah menguasai kepada orang yang hidup ada di zaman ini. Illa man asamallah, kecuali orang yang Allah jaga. Wa galilum mahum, dan itu sedikit sekali. Orang arif billah, bukan orang kita aja, para aulia ini heran melihat keadaan orang yang hidup di zaman sekarang ini. Karena udah mereka terkuasai dengan sifat-sifat ini semuanya, gimana cara ngatasinya kira-kira? Udah menyebal daripada ajaran Tuhan dan sudah tidak mau lagi menjalani ajaran Allah. Menyebal. Dia merasa bahwa dirinya adalah sudah mengikuti zaman dengan baik. Dia merasa dirinya sudah melaksanakan satu kemajuan yang bagus, padahal menyebar daripada ajaran agama. Dia seandainya baca Al-Quran, mengetahui isinya Al-Quran, dia akan faham bahwa dia salah. Berkumpulnya laki-laki dengan ajnabiyah dianggap itu satu kemajuan. terbukanya aurat itu adalah dilihat satu hal yang biasa, perkembangan zaman. Dan dia merasa bahwa ini adalah satu kemajuan. Justru yang tertutup auratnya inti ngikuti orang kuno. Ini bukan hanya membingungkan para ustaz, para aulia bingung kok bisa begini ya. Membuat mereka tidak bisa komentar. Dia bisa membisu. Kemudian tidak ada keinginan cari ilmu. Subhanallah, membaca surat Al-Fatihah yang setiap sholatnya ia baca, enggak ngerti isinya sampai tua. Itu pun kepingin tahu enggak? Membaca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, faham dia bacanya fasih, enggak faham isinya, kepingin faham juga enggak. Sampai dia tua dan punya anak cucu masih belum mengetahui syarat-syarat wudu yang membatalkan wudu, syarat-syarat mandi, sahnya mandi, kewajiban-kewajiban mandi, enggak faham. Loh, pingin faham enggak? 20 sifat Allah enggak hafal. Pingin hafal juga enggak? Ajib. Enggak ada. Pingin aja enggak? Apalagi mau mempelajari. Ini membuat tercengang para aulia. Al-ulama billah wa bidini. Enggak bisa komentar. Ya opo ngedepi umat model ini. Kemudian enggak mau sabar kalau untuk cari kebenaran enggak mau sabar. Kesusu-susu. Ya bisur akhlas, yang penting hasil. Enggak berpihak kepada ahli al-haq. Enggak berpihak. Lah kalau begini terus kapan kita akan bisa maju? Kapan bisa beres urusan ini? Dinasihati isbir, ila mata. Sampai kapan ini sabar? Sekalipun bukan syubhat, haram dilanggar. Enggak mau sabar. Ini kebalikan daripada orang-orang dahulu ini. Kemudian kalau ketemu dengan ahli al-haq, orang yang benar, enggak mau patuh. Enggak mau diambil pendapatnya. Kadang-kadang dia berpendapat sendiri. Gimana caranya? Dia lebih merasa pendapatnya lebih ahsan daripada pendapat orang-orang yang benar tadi itu. Dan ini sudah rata kepada orang yang hidup ada di zaman sekarang, kecuali yang Allah jaga, sedikit sekali yang selamat. Jadi orang yang baik di zaman sekarang ini itu permata sekali. Kalau dahulu zamannya Nabi berserakan orang yang baik. Yang hadir di zaman sekarang ini aziz. Karena itu Habibul Haddad menyatakan laqad azza fi hadzal zamani musa'idun. Yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Benar-benar sedikit, mahal sekali orang yang membantu kamu. Musa'id. Siapa orang bantu ini? Yu'inuka fi majdin, yang membantu kamu dalam urusan yang mulia. Salat berjamaah, mengaji, berdakwah, berzikir, bergabung ke majlisil khair. Wa yanhaka an sufli, dan sedikit musa'id, orang yang membantu kamu yang mau mencegah kamu dari perbuatan yang rendahan. Kalau untuk biliat banyak yang bergabung. Kalau untuk menyanyi banyak bergabung, kalau untuk lupa banyak bergabung, tapi kalau untuk ilim azza fi hadzal zaman sedikit yang mau bergabung. Untuk baca mempelajari agama sedikit yang mau bergabung, yang tertarik. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika au tagli. Sedikit sekali orang yang bersikap jika kamu berkata baik, dia menyambut labbaik, segera dia mintakan setuju. Ayo kita sholat bismillah. Ayo kita bantu si fulan. Ya akhir, menyambut. Jika kamu mengajak kebaikan, langsung menyambut sedikit sekali. Tapi jika kamu mengajak kejelekan, sedikit sekali. Kalau dia menyatakan alafu ya, sampai di sini. Inti menghindar dari aku, atau aku yang menghindar daripada kamu? Kamu menjauh atau aku yang menjauh? Orang yang model begini ini jarang sekali cari yang model begitu, dan jadilah orang yang jarang seperti begini. Jangan kamu kebawa, tidak bisa hidup di akhir zaman, kita harus bisa kompromilah, kesalahan-kesalahan sedikit boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Kamu akan terjerumus dengan orang yang hidup ada di akhir zaman ini nantinya. Harus dipertahankan sifat-sifat yang mulia. Jangan kamu tadi itu melunturkan sifat-sifat tadi itu dan kamu ikuti sifat-sifat orang yang hidup di zaman yang tidak benar ini. Paham tuh? Karena itu kita dianjurkan untuk mengenal sejarah pendahulu-pendahulu kita, supaya kita tidak hanyut. Ini ibarat banjir apa ini, banjir apa itu yang deras itu. Kita harus kepingin selamat gak hanyut, ya harus berpegangan dengan tali yang kuat. Jangan dilepas itu semuanya, pegang terus sampai banjirnya reda. Di akhir zaman ini banyak yang hanyut, saudara. Kebudayaan, kebiasaan, banyak yang hanyut. Pegang terus talinya salafus saleh. Pegang terus hablullah. Pegang terus sunnah Rasulullah. Pegang terus, jangan dilepas. Baik itu berupa doa bacaan kamu, baik itu berupa adah kebiasaan kamu, baik itu berupa ibadah. Pegang terus, jangan berubah-berubah. Sehingga kamu enggak katut nantinya. Ini tsunami besar-besaran ini, tapi tsunami akhlak, tsunami moral ini. Ini tsunami pikiran, serangan yang begitu hebat, luar biasa. Hah? Jangan main-main. Para awliya ada tercengang melihat zaman ini. Tapi sudah ditakdir Allah subhanahu wa ta'ala hidup ada di zaman model demikian ini. Sampai Nabi itu menggambarkan, yasirul halim fihi hayran. Orang yang ngerti itu bingung hidup di akhir zaman ini. Ini baca Quran misal. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azramu ritsu min amali syaitan. Mabuk itu enggak tunggu tempat jauh, pinggir masjid banyak mabuk. Khamr itu haram, dibaca Quran enggak jauh sudah ada minum khamr, dan minum khamr dijual bebas. Enggak percaya ente coba berangkat ke Giant sana lihatin. Khamr juga dijual di situ. Ajib enggak ente hidup dari zaman. Padahal ini dekat masjid yang diadakan pengajian dari situ. Ini bukan London loh ini. Ini bukan Inggris ini. Ini Pasuruan mayoritas umat Islam banyak kiainya, tapi jualan khamr bebas. Kenapa? Kadarnya cuma di bawah 10%. Gak ada hukum yang melanggar. Jadi kalau kamu tadi itu misalnya melarang orang minum khamr tadi itu, kamu yang salah. Ajib enggak? Kemudian kalau nanti lihat peduli enggak DPR itu gimana caranya Pasuruan ini enggak ada khamr? Enggak ada. Tapi slogannya gimana caranya membuat Pasuruan kota santri? Yang mana santri? Alun-alunnya enggak santri, Jayannya enggak santri, taman kotanya enggak santri, Geloranya enggak santri. Yang mana ya santri? Yang ada di pondok, iya yang di pondok santri, cuma anak pondok kalau ke jalan enggak santri. Mananya yang santri? Haram semua ya. Cari yang beneran, Azza. Jarang permata DPR yang mau berpikir begitu, permata. Pejabat yang mikir begitu, permata. Alafu, hak ulama yang mau mikir begitu, permata. Biasa. Biasa. Titip, seandainya titip, DPR, titip ya, titip. Perhatikan Pasuruan supaya enggak ada yang mabuk Pasuruan. Buat perda, enggak boleh minuman keras di Pasuruan. Titip tidak ada. Ngomong gitu tidak ada. Subhanallah. Perempuan yang berpaes menor, kemudian kerudungnya itu di atasnya rambut, tambah ayu gitu. Pakaiannya ketat. Nggak nunggu orang lain, orang rumah tangga kita ada. Rumah orang yang ngerti kitab begitu. Penampilannya ada di luar model begitu. La haula wala quwata illa billah. Ini enggak nunggu orang yang ustaz-ustaz biasa, ulama billah wa bidinih bingung. Ya opo cara ngatasi begini nih? Bingung hidup di akhir zaman ini. Lah cuma Allah udah takdir kita hidup ada di zaman model demikian ini. Ya pertahankan ajaran agama ini. Jangan kamu roba-roba. Nanti seterusnya loh kamu yang merubah sebabnya. Kamu biarkan anak kamu berubah misalnya. Keluarga kamu berubah. Ntar lagi perubahan itu terus tambah jelek. Cucu kamu lebih berubah nanti. Cicit kamu, khalas. Kalau anaknya kamu pakai pakaian ketat, sebentar lagi cucu kamu buka aurat. Cicitnya kamu bisa telanjang. Anak cicitnya kamu mungkin kubul-kebu dah. Antum sebab karena kamu tidak mempertahankan yang hak tadi ini. Alhasil jangan lupa minta selamat ada di zaman akhir ini, dan mudah-mudahan insyaallah keluarga kita semuanya kaum muslimin Allah beri hidayah, Allah buka hati mereka, amin ya rabbal alamin. Hadir qasidah barakallahu fik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. حبيب خليل عظم الله قدره jamilun jalilun dzubahain wa haibati lahu ad-da'watul uzma wa lahu ar-rutabul ula lahu al-millatul gharra wa khairu mahajjati lahu al-khalqu wal-khulqu al-azimu kilahuma lahu al-hukmu was-sayfu al-maliyyu bisatwati وقد قرن المحمود اسم محمد مع اسمه في الذكر فاعزز برفعتي وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعص الإله ويمقتي ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي الوفية وآل رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثتي وأصحابه الغر الكرام أئمة مهاجرهم والقائمون بنصرتي نجوم الهدى أهل الفضائل والندى لقد أحسنوا في حمل كل أمانتي ومتبعوهم في سلوك سبيلهم إلى الله عن حسن اكتفاء وأسوتي أولئك قوم قد هدى الله فاكتده بهم واستقم والزم ولا تتلفتي ولا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي فذو القدح فيهم هادم أصلى دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعة فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى ليس بعد الحق إلا الضلالة اللهم صل على افضل الصلاه والسلام على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من الدين، ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلبي بن عبد العلي بن علي بن خليقة سمى الفقه المقدم محمد بن علي بن سالتنا لبي علبي، ثم العلوي الغيور يما أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وفرعي بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملا عبد الله العدروس الأكبر وابن بكر النور المحضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي الصبر ما فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم ووسلي ما فرعيما، ثم الأرواح عبد الرحمن محمد مولى عرشي وابي يوسف بن عابد الحسني وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب الشعيب ثم قد برباني الشيخ عبد القادر الجيلاني بالحسن الشاذلي وابي مالين وبربي الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والإطاعة أجمعين، ثم القدس بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خليل بن عبد الله بارس قدس الإشاد وغث عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن الفقي عمر البر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين الصبير عمر بن زين السميد أحمد بن عمر بن زين السميد، ثم إلى روحي الحبيب حسن بن صالح البحر عبد الله مسلم طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عمر يحيى علي بن عبد الله سقب مرطى الصافي عمر بن سقب سقب بكر بن عبد الله العطاس قدب المالي حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي شيخان بن علي السقاف وأسلم وفرهم، ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى أرواح أولياء التسعة وأولياء هذه البلدة الفهاري بن صالح بن شوقي بن سليم عربي بن سقاب جميع إخواني، ثم إلى روح صاحب الحضر مقام الحبيب جعفر بن شقاب سيد الوازق وسلم وفرهم، ثم إلى أرواح من عمرها من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشعل بخور والكرامة ومشعل ذكر التوحيد ومشعل قهوة بنية ومشعل بها بنية أن الله يصلح ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله يصلحنا يصلح السادة العلوية ويصلح عباد والبلاد ويصلح ما في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين واهدينا وإياهم أجمعين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وأن الله سبحانه وتعالى يسهل أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويفرج عنا كروبنا ويقضي حوائجنا ومطالبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم الصحة الكاملة التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية بالخير البرية ويهدينا ويهدي المسلمين ويعافينا ويعافي المسلمين ويحفظنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين، وعلى هذه النية كلنا صالحة ومن السلف ومن الآباء ومن ورجال الصالحون في مذهل جلسنا وإناهما قصدنا مطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.